Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta mencuci hening dosa. Setahun menghilang sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta mencuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta mencuci hening dosa. Setahun menghilang sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta mencuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya.